Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu sadaqatil kasbi wat-tijarah, bab sedekahnya usaha dan perniagaan. Bab ini menjelaskan tentang masalah zakat tijarah, zakat usaha. Bahasa sekarang zakat profesi. Biqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, ila qawlihi annallaha ghaniyyun hamid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, infakanlah, berinfaklah, bersedekahlah dari tayyibat, perkara-perkara yang baik, harta-harta benda yang baik, ma kasabtum, dari apa yang kamu usahakan. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha ghaniyun hamid, bahwasanya Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Al-Baqarah 267. Kita lihat ayatnya dari mushaf Al-Quran, kita baca secara sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhirihi illa an tughmidu fihi, wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekahlah dari harta-harta yang baik, dari apa yang kamu usahakan, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi ini. Dan kalian jangan bersengaja memilih harta yang jelek untuk kamu infakkan, kamu sendiri tidak mau mengambilnya, dalam keadaan kecuali engkau mengambilnya dengan menutup matamu. Ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Di sini barakallahu fikum, terdapat dua perintah, satu larangan. Perintah yang pertama ialah anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Perintah berinfak, bersedekah dari harta-harta yang baik yang kita usahakan. Dalam tafsirnya datang dari sejumlah salaf, tayyibati ma kasabtum ay minat tijarah. Perniagaan-perniagaan, perdagangan-perdagangan yang kamu upayakan, yang kamu usahakan. Datang dari sahabat Mujahid rahimahullah, beliau menafsirkan demikian. Naam. Ini dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari menjelaskan syariat zakat tijarah. Syariat zakat dari apa yang kita usahakan. Yang beliau sebutkan sadaqatul kasbi wat tijarah. Taib. Terkait dengan masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah tijarah, perniagaan, perdagangan itu ada zakatnya? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama kita, mayoritas fuqaha kita menyatakan ada zakat tijarah. Ada zakat tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan. Di antara argumentasi yang mereka sebutkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ay min at-tijaratil halal. Pendapat yang kedua menyatakan tidak ada zakat tijarah. Tidak ada zakat tijarah. Yang ada ialah sedekah sunnah. Anjuran untuk bersedekah, berinfak yang sunnah dari hasil usaha kita. Sifatnya sunnah, bukan zakat yang wajib. Ayat yang disebutkan tadi, yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum, dimaknakan oleh mereka sedekah dan infak yang sunnah, bukan zakat tijarah yang wajib. Yang kedua alasannya, tidak ada nas, tidak ada dalil, ayat atau hadis yang secara sharih, yang secara terang, tegas menyatakan ada zakat tijarah. Ini pendapat yang kedua. Khilaf masyhur di kalangan para ulama. Namun yang diamalkan oleh para ulama, terutama di zaman kita sekarang ini, mereka mengamalkan pendapat yang pertama. Adanya zakat tijarah. Adanya zakat tijarah. Baik. Kita jelaskan terkait dengan zakat tijarah sesuai dengan pendapat jumhur. Gitu ya. Apa zakat tijarah? Disebut dengan zakatut tijarah atau urub at-tijarah. Zakat tijarah ialah zakat yang dikeluarkan dari segala sesuatu yang diperdagangkan. Kullu ma yutajaru bihi fafihi zakah. Segala sesuatu yang diperdagangkan, segala sesuatu yang ditijarahkan, padanya ada zakat. Segala sesuatu ya, Pak. Entah antum usaha properti, perumahan, antum usaha otomotif, di bidang mobil, antum usaha gorengan, antum usaha herbal, antum usaha koran suwa, jubah sodaf, jubah haromen, jubah solo, jubah lokal. Al-muhim, segala sesuatu yang antum perdagangkan, yang antum jual belikan, itu padanya ada zakat. Namanya zakat tijarah. Paham? Jadi tidak ada pembatasan barang tertentu. Umum, meliputi semua yang diperdagangkan. Ya. Kullu ma yutajaru bihi fafihi zakah. Segala sesuatu yang diperdagangkan, maka padanya ada zakat. Tapi pada zakat tijarah ada beberapa poin yang masuk dalam perhitungan zakat. Ada beberapa yang masuk dalam perhitungan zakat. Yang pertama ialah ra'sul mal. Tahu ra'sul mal? Modal. Modal usaha antum dihitung. Yang kedua ialah piutang-piutang antum. Tahu piutang? Uang antum yang dihutang sama orang lain, namanya piutang. Jadi orang lain hutang sama antum, namanya piutang. Difaham ya? Jadi piutang-piutang yang ada di orang-orang itu. Itu semuanya dihitung. Tentu yang dihitung adalah piutang hidup. Piutang yang bisa dicairkan. Piutang yang bisa diuangkan. Walaupun dalam waktu yang cukup lama. Adapun piutang mati, enggak dianggap. Piutang mati itu harta kita yang dihutang orang lain yang tidak mungkin dibayar. Barakallahu fikum. Enggak mungkin dibayarkan karena kondisi yang hutang tadi. Piutang mati enggak dianggap. Wujudu ka'adami. Ada seperti tidak adanya. Yang ketiga yang dihitung adalah barang-barang yang diperjualbelikan. Itu dihitung. Yang sudah antum pasarkan dihitung. Yang masih ada di gudangnya antum, yang masih ada di etalase-etalase, di toko-tokonya antum itu dihitung. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Itu semua dihitung. Taib, kalau modalnya antum sudah berbentuk barang yang siap untuk diproduksi juga dihitung. Misalkan modalnya antum sudah dalam bentuk tepung, antum lagi jualan gorengan ini, kulaan tepungnya 1 ton, 2 ton, 3 ton misalkan. Barakallahu fikum. Tepungnya dihitung. Bentuk tepung, bentuk gula atau bentuk kain atau bentuk apa itu dihitung. Karena termasuk modalnya. Yang tidak dihitung, yang tidak masuk dalam hitungan zakat adalah alat-alat produksi. Kalau antum misalkan jualan gorengan, coeknya, kecoeknya, wajannya, tahu wajan? Apa wajan? Bahasa Indonesia ya kan? Apa? Kuali, la ilaha illallah, goreng pakai kuali. Itu masak gudeg apa? Kuali itu terbuat dari tata liat, jadi terbuat dari aluminium. Tahu wajan? Namanya apa ya Pak? Wajan. Alhamdulillah, orang pro mengatakan wajan. Sepakatlah kalau gitu ya. Wajan. Wajan, sotel, DLL, alat-alat produksi enggak dihitung. Difahami insyaallah ya. Kalau saya kan antum usaha di bidang sarung, antum produksi sarung, maka alat-alat untuk memproduksi sarung enggak dianggap. Difahami ya. Yang juga enggak dihitung adalah alat-alat transportasi. Mobil-mobil yang antum miliki, mobil box, tosa atau truk atau kontainer atau apa itu. Itu enggak dihitung. Yang tidak dihitung adalah hutang-hutang antum. Jelas ya, Ikhwan. Hutangnya antum yang enggak dihitung, itu termasuk yang dipotong dari keuntungan-keuntungan yang ada. Piutang-piutang mati enggak dihitung. Dipahami ini? Taib. Zakat tijarah menggunakan nisabnya emas. Ini pendapat yang masyhur dari kalangan para fuqaha, terutama di zaman sekarang ini. Mereka menggunakan nisabnya emas. Sebagian ulama menggunakan nisabnya perak. Tapi yang masyhur di zaman sekarang, ikhwan, yang banyak dipakai, yang banyak diamalkan oleh kaum muslimin dan dari para ulama, para fuqaha kita adalah barakallahu fikum, menggunakan nisabnya emas. Jadi zakat tijarah itu memiliki nisab dan satu ada haulnya. Nisabnya nisab emas, haulnya selama setahun. Nisabnya emas sekitar 87 gram emas 24 karat. Ingat, emas 24 karat, 87 gram emas 24 karat. Itu nisabnya emas, itu juga perhitungan nisabnya zakat tijarah. Kalau seandainya emas sekarang ini harganya 500 ribu, berarti sekitar 43.500. Betul gitu-gitunya. Betul ya. 87 dikalikan 500. Betul ya. 87 dikalikan 500 betul. 43.500. Betul ya, Pak? Masuk kalah sama saya sih. Saya SD, jangan khawatir. Baik. Jadi ketika perdagangan antum, tijarohnya antum sudah mencapai 43.500 atau lebih, maka sudah mencapai nisab. Saat itu Anda kasih tanda. Anda sudah mulai menghitung haulnya. Menghitung haulnya. Ketika satu haul, satu tahun ke depan, ternyata masih sejumlah itu atau lebih, maka dikeluarkan zakat tijarahnya 2,5% dari keseluruhan yang ada. Bukan 2,5% dari 43 juta, tapi 2,5% dari keseluruhan harta yang ada. Dari yang dihitung-hitung tadi. Paham, Tum? Paham gak ini? Ya Allah, paham gak ini? Loh, gak paham. Saya pun paham pun. Hal, antum bikin contoh. Kita mau jualan apa sekarang ini? Sodaf ya? Sodaf? Apa haramain? Haramain sama sodaf. Kita punya sodagar jubah namanya Pak Haris. Betul ya? Dia juragan sodaf, haramain, dan yang lain-lainnya dari jubah-jubah luar negeri. Pak Haris ini memiliki modal awal 10 juta. Dia kulaan. Baik, sodaf, apalagi Evan. Rawah, haramain, najumah, DLL. Dia dapat sekian potong lah lumayan. Dan dia perdagangkan. Dia putar, dia perdagangkan. Alhamdulillah sukses. Hah? Uangnya berkembang. Dipotong makan dan segala macamnya. Sekarang uangnya menjadi 15 juta. Apakah sudah kena zakat? Belum. Pinter. Dia kulaan lagi 15 juta itu. Dapat barang lebih banyak lagi. Jual lagi. Habis dipotong makan dan segala macamnya, uangnya bertambah lagi 25 juta sekarang dia punya uang. Ada kena zakat? Belum. Kulaan lagi dia. Lebih besar lagi kulaannya, 25 juta dia kulaan. Ya, barakallahu'alaikum. Dapat barang lebih banyak lagi. Dijual cukup lama ini, karena barangnya banyak banget ini. Santrinya udah pada punya semua ya. Nah, tapi di pasar-pasar kan berhasil. Habis. Ya, kan dipakai sama dia untuk makan, untuk ini, untuk itu. Uangnya dia sekarang mencapai 35 juta. Dia kena zakat? Belum kena zakat. Barakallahu'alaikum. Kulaan lagi. Kan lebih banyak lagi. 35 juta mungkin dia kulaan ya. Atau mungkin dia kulaan 20 jutanya. 15 di tangan dia. Al-Muhim dia kulaan lagi. Dijual lagi. Sekarang uang dia sudah mencapai 45 juta. Kena zakat? Dia sudah terkena zakat. Tapi uang itu bukan uang tunai. Uang tunainya hanya 35 juta. Yang 10 juta, apa yang 5 juta itu masih dipegang, masih diutang sama para santri ini. Santrinya belinya utang ini. Namanya piutang. Santrinya bisa bayar piutang hidup. Dipaham ya? Nah, sementara yang 5 juta masih dalam bentuk jubah yang belum laku. Ini barang yang sedang diperjual belikan. Sudah tercapai zakat ya, Pak? Sudah ya? Ternyata di bulan Syawal sudah terkumpul 45 juta. Uang tunai 35 juta, 5 juta piutang hidup, 5 juta barang yang sedang beredar. Semua tadi dihitung. uangnya dihitung, piutang hidupnya 5 juta dihitung, barang-barang yang beredar yang dia simpan dihitung, total semuanya 45 juta. Maka semenjak Syawal dia sudah harus menghitung tahun depan. Itu permulaan dia terkena zakat. Yes, putar lagi. Ditunggu sampai Syawal berikutnya lagi, tinggal berapa dia punya fulus. Ternyata Syawal berikutnya itu kepake barangnya Ikhwan. Dia bulan Sya'ban nikah. Uangnya kepake untuk modal nikah. Akhirnya tinggal 20 juta. Padahal sudah dipakai, sudah kulaan bagi sudah hampir mungkin sekitar 60 juta sudah itu. Kepake itu biaya nikah, tinggal 20 juta. Sampai Syawal tinggal 20 juta. Kena zakat? Belum kena zakat. Dikarenakan satu haulnya, menunggu satu haulnya, harta dia belum mencapai nisab. Belum kena zakat. Tapi ketika Syawal berikutnya harta dia lebih dari 43.500.000, maka terkena zakat. Syawal depan ternyata harta dia mencapai 60 juta. Maka di Syawal itulah dia harus mengeluarkan zakat tijarahnya 2,5% dari 60 juta dari semua yang dia miliki, bukan dari 43 juta setengah, dari 60 juta. Berapa itu, Ikhwan? Berapa itu? 2,5-nya ini berapa nih? Berapa ini? Loh, bingung. Berapa ini? Ya Allah, ya Rabb. Berapa ini? Bantu saya, Ikhwan. Bantu saya. Berapa ini kenanya, Ikhwan? 1,5 juta. Betul? Clear ya? Clear ya, Ikhwan. Berapa 2,5% dari 60 juta ini? Ya Allah. Iya iki. Berapa? 1.800. Wah, masyaallah Faro. Saya kurang dikit tadi ya. 1.800 itu yang harus dia keluarkan dari zakat tijarahnya dia. Terus begitu. Ditunggu satu haul berikutnya lagi dengan seterusnya dari total harta yang dia miliki. Dipahami nggih? Difahami insyaallah ya. Itu namanya zakat tijarah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini yang disebut dengan zakat tijarah. Barakallahu fik. Ringkasan dari apa yang mereka sebutkan terkait dengan zakat tijarah. Apakah ada zakat profesi? Jawabannya? Ya ada. Tadi kan disebutkan. Babu shodaqotil kasbi wat tijarah. Bab sedekah usaha dan sedekah tijarah. Usaha itu kan bahasa polosnya, kalau bahasa pekenya kan profesi. Zakat profesi. Nanti akan kita bahas insyaallah setelah adzan. Barakallahu fikum. Baik, ada koreksi ini. Afwan Ustaz, yang benar 2,5% dari 60 juta 1,5 juta. Terus saya ini. Tadi pasti kayaknya betul saya. Ada khawatir pakai kalkulator tadi itu. Wah, antum pakai apa tadi, Pak? Hah? Pakai apa katanya? Apa itu? Oh, pakai itu hitungan ala yang teki. Ya. Ya masih josi ini kayaknya. Nah, Pak, saya juga begitu. 2,5. 1,5 ya, Pak. Ya, tahu gimana cara ngitungnya sederhana? Gimana? Apa? Loh, kok itu tadi siapa sih? Enggak. Antum ambilkan 60 juta. 2,5-nya. 2,5 itu kan 1/4-nya. Ya. 6 dibagi 2,5 tadi itu. Nanti 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. 1/4. utuh tambah separuh 1,5. Itu teorinya di kepala saya, Pak. Enggak ada pada antum. Sederhana ya, Pak. Tidak ada kalau itu. Ngerti ya? Al-muhim, apakah ada zakat profesi? Saya ngetes lagi. Kalau antum punya uang 80 juta, berapa 2,5%-nya? Sama dengan 2 juta. Yakin itu. Seperempat, seperempat, seperempat, seperempat. Satu kan? Seperempat, seperempat, seperempat. Satu kan? Dua. 2 juta. Ya tergantung nol-nolnya tadi itu. Kalau dia uangnya 800 juta ya, tinggal dikalikan nolnya aja 20 juta gitu loh. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Itu bedanya matematikanya orang dulu sama matematika orang sekarang. Teorinya lebih simpel. Terus ya. Lanjut. Apakah ada zakat profesi? Jawabannya ada, seperti yang disebutkan sama Al-Imam Al-Bukhari di sini, babu shadaqatil kasbi. Bahkan ayatnya menggunakan kata-kata kasbun. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kasbun itu lebih umum dari semata-mata tijarah. At-tijarah minal kasbi. Tijarah perniagaan atau perdagangan termasuk usaha. Yang namanya usaha bukan semata-mata perdagangan. Di sana ada tukang jahit, khayyat. Namanya apa ini? Usaha. Betul ya? Di sana ada yang namanya soyyad, nelayan. Kalau nelayan apa namanya? Falah ya? Falah, Masya Allah. Soyyad, pemburu. Macam-macam. Profesinya macam-macam ya, Pak. Ada najar, tukang kayu. Ada dan segala macamnya ya. Gitu ya. Macam-macam. Itu semuanya namanya kasbun. Namanya kasbun. Di zaman kita sekarang disebut dengan profesi. Zakat profesi. Ya. Barakallahu'alaikum. Ada orang jadi tabib. Ini herfa, profesi, kasbun. Ada jadi insinyur, muhandis. Ada kasbun. Ada jadi bos. Direktur. Apa gitu. Ada kasbun. Paham? Itu dengan bab dan ayat yang disebutkan Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ada zakat profesi. Perhitungannya sama seperti zakat tijarah. Apa yang dihitung? Yang dihitung ialah uang yang antum hasilkan dari profesinya antum itu. Dipahami? Itu kalau profesi-profesi yang tidak memerlukan barang yang diperjualbelikan. Tapi kalau memerlukan barang yang disiapkan seperti tukang jahit, dia mempersiapkan namanya ready, mempersiapkan kainnya. Ya, siap kain-kain bagi yang kepingin jahit milik kainnya, dia hitung, dia jahit dan segala macam itu dihitung. Kain yang dipersiapkan itu dihitung. Otomatis dia punya modal, modalnya, kainnya itu dihitung. Tapi mesin jahitnya enggak dihitung. Difahami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Perhitungannya sama kayak zakat tijarah. Ketika sudah mencapai nisabnya emas 43 juta setengah sekarang ini, maka semenjak itulah dia harus mengeluarkan zakatnya. Ingat, dihitung satu haul. Nisabnya 43 juta uang yang dia miliki ikhwan, baru kemudian dihitung satu haulnya. Tayyib, antum sebagai tukang jahit, dalam sebulan antum menghasilkan uang bersih, laba bersih sekitar 5 juta. 5 juta bersih apa dipakai makan dulu nih? Kalau dibilang laba bersih itu bisa dipotong apa belum? Jawabannya, wahai para ahli-ahli ekonomi, kalau dikatakan laba bersih 5 juta, sudah dipotong kebutuhan atau belum? Jawabannya, sudah. Sebab ada kata-kata laba bersih. Kalau laba, berarti dia masih kotor. Neto bruto. Barakallahu fikum. Baik. Laba bersihnya 5 juta. Apakah sudah nyampe nisab? Belum. terus begitu. Dia usaha sampai dia menyimpan uang 43,5 juta. Dari uang yang dia miliki, digabungkan dengan uang yang sama dia selama ini, dikarenakan jinsun wahid, sejenis uang yang dia miliki, pendapatan yang dia hasilkan, karena sama-sama daripada uang, kemudian modal yang dia persiapkan, kalau dia pakai modal, atau barang-barang yang dipergunakan untuk produksi, kayak kain tadi, itu dihitung, kan? Kain itu semua dihitung, piutang-piutang semua dihitung, ketika mencapai 43,5 juta, saatnya dia menghitung nisab. Hitung haul, apa dia mencapai nisab? Hitung haul. 1 tahun ke depan, harta dia lebih dari 43,5 juta. Maka semenjak itu dia harus mengeluarkan 2,5% dari total harta yang dia miliki. Hadal ya. Uang yang dia punya, modal yang dia siapkan, pendapatan yang dia dapatkan, apa berita di Ewan, barang-barang yang terkait dengan usaha dia tadi, dihitung. Alat produksi nggak masuk, mobil nggak masuk, rumah nggak masuk, semua nggak masuk. Yang dihitung. Tahun depan sudah mencapai 50 juta. Mencapai 50 juta rupiah. Maka dia harus mengeluarkan 2,5% dari 50 juta. Sama dengan 1.250.000. Terus begitu. Tiap tahun dia lihat berapa uangnya dia. Terus demikian terus. Namanya harta zakat profesi. Saya punya pertanyaan sekarang. Yang menjawab ini para mutazawijin yang di bidang-bidangnya ini. Abu Fairuz. Apakah bisa orang yang punya profesi tadi mengeluarkan zakatnya tiap bulan seperti yang sekarang ini terjadi di masyarakat kita, zakat profesi potong gaji langsung 2,5%. Ya apa ya sekarang ini? Tahu enggak antum? Sekarang lagi marah ya, zakat profesi. Itu artinya zakat dari profesinya dia, dari gajinya dia langsung potong 2,5%. Apakah bisa? Kenapa tidak bisa? Karena sudah tadi 50 juta. Kalau belum sih tidak dibahas. Sudah mencapai 50 juta uang harta yang dia miliki. Sudah dia keluarkan tahun itu 1.250. Pada tahun yang berikutnya, apakah dia bisa mengeluarkan zakatnya tiap bulan? Gajian sebulan potong 2,5%. Pendapatan sebulan potong langsung 2,5%. Kenapa enggak bisa? Nunggu tahun berikutnya lagi. Masya Allah. Ndek Usama Al-Ja'idi. Usama Al-Ja'idi. Oh, enggak bisa. Enggak bisa menjawab, enggak bisa dikeluarkan. Harus hitung per tahun. Masya Allah. Maunya dia per bulan. Kalau per tahun enggak dibahas, yang dibahas sekarang per bulan. Enggak bisa ya? Enggak bisa. Pak Bakir. Endak ya Aba Afif Mubakir. Hah? Harus nunggu setahun. Bu Yasmin. Harus nunggu setahun. Sepakat ini. Abu Ismail. Hah? Harus mencapai itu haul. Abu Ahmad. Ayatah. Sepakat ini. Pujulai Bib. Gimana Pak? Berarti boleh. Cara hitungnya 2,5% dari mana? Loh, tahun depan kok yang dibahas. Tadi sudah dikeluarkan. Dari 50 juta dikeluarkan 2,5%-nya 1.250. Yang dibahas sekarang untuk setahunnya lagi, dia keluarkan tiap bulannya. Itu 2,5% dari mananya? Gimana Pak? Daya berapa itu? 2,5% dari angka berapa? ditunggu apa, satu tahun ke depan nisabnya berapa, dikeluarkan 2,5 begitu. Nah terus? Loh itu jelas. Misalkan dia 50 juta, ketemunya kan 1 juta 250 dicicil per bulan. 1 1 1 1. Lha ngono gena, kata siapa gena? Yang dibahas sekarang dipotong gajinya langsung ya, Pak. 2,5%. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya barakallahu fikum, dirinci. Dirinci. Siap dengarkan perinciannya ini? Enggak bingung insyaallah ya. Rinciannya adalah kalau dia memiliki pendapatan yang stabil. Kalau dia memiliki pendapatan yang stabil, laba bersih yang stabil. Stabil itu artinya 5 juta, 5 juta terus naik, kurang lebihnya enggak terlalu besar. Kalau dia memiliki pendapatan yang stabil, dia bisa hitung untuk tahun depannya lagi. Sehingga dia bisa menentukan berapa jumlah uang dia, harta dia tahun depan, maka bisa dikeluarkan 2,5% dari nisab tahun depan dicicil tiap bulannya. Jadi bukan dari langsung potong gajinya, enggak. Misal, tahun ini uang dia sudah mencapai 50 juta, sudah mengeluarkan zakatnya 1.250.000. Baik. 12 bulan ke depan dari pendapatan yang dia dapat sudah dikurangi untuk keperluan segala macamnya. Laba bersihnya, pendapatan bersih dia 5 juta. Seperti yang sebelumnya 5 juta. Zen. Berarti 5 juta dikalikan 12 bulan sama dengan 60 juta. Betul? Dikurangi ditambah harta dia yang tadi 50 juta diambil 1,250. 48.750, 100. Nah, berarti uang dia sekarang untuk tahun depan 100 juta, 100 berapa? 108.750. Itu untuk tahun depannya. Maka dia bisa mencicil. Itu bahasa beliau mencicil. Bahasanya para fuqaha, dia bisa takjil zakat. Takjil ikhraj zakat, menyegerakan mengeluarkan zakatnya. Itu boleh sebab sudah pasti secara ghalabatul dhon, kemungkinan besarnya dari pengalaman yang ada. Yang dikeluarkan adalah 2,5% dari 108.750 tadi. Ya Allah genapkan 110 juta sudah wis. Suwen. Nah. Kangono ha? Iya. Ini kayak wong Malang ya. Jadi ya. Kangono ha? Baik. 110 juta. Maka dihitung 110 juta 2,5%-nya sama dengan berapa ya kawan? 2.750. Betul? Betul apa enggak? Nah iya, 100 juta 2,5%-nya 2.500.000. Betul? 10 juta 2,5%-nya 250.000. Sama dengan 2.750.000. Nah, ini bisa dia segerakan setiap bulannya. Nah, 2.750.000 dibagi 12. Ya, sekitar 200 sekian puluh ribu. Ya, Pak ya? Nah, ya, misalkan dia kedapkan 250.000 sudah wis per bulan. Dia bisa langsung potong gaji 250.000 masuk zakat. Terus begitu sampai setahun. Zen. Ketika ini tahun berikutnya lagi, beda lagi perhitungannya. perhitungan dia. Dia harus menghitung lagi berapa pendapatan bersihnya dia untuk tahun berikutnya lagi. Ketika dia, ini syaratnya Evan, ketika dia punya pendapatan bersih setiap bulannya, dan dia bisa hitung setiap tahunnya, dan yang kedua, dia bisa menghitung berapa 2,5% dari semua harta yang dia miliki, maka diperbolehkan dikeluarkan tiap bulannya dengan kaidah ta'jil ikhrajiz zakah, menyegerakan mengeluarkan zakatnya. Itu nanti bisa dipotong dari gaji, bisa, tapi sesuai dengan jumlah yang harus dia keluarkan. Dibagi 12 bulan ketemunya misalkan 90.000, dipotong gaji, ada masalah. Tetapi kalau dia tidak memiliki pendapatan yang tetap, ada 5 juta, kadang 1 juta, kadang tidak dapat apa-apa, kadang 10 juta, tidak jelas, tidak punya pengalaman yang jelas, otomatis tidak mungkin bisa diestimasi, diperkirakan perhitungannya, barakallahu'alaikum. Maka tidak bisa dikeluarkan zakat profesi tiap bulannya, sebab tidak bisa dihitung. Tidak benar ketika langsung dipotong 2,5% dari gaji dia. Tidak benar. Sebab harus mencapai nisab terlebih dahulu. Satu haul terlebih dahulu. Ketika mencapai nisab, dia harus hitung lagi setahun berikutnya dari pendapatan yang bersih tadi. Ini para kelasiku memungkinkan bagi para muslimin yang memang dapat gaji. Gaji tetap. Bisa dia estimasi, bisa dia perkirakan berapa hitungannya selama setahun. Dia bisa mengetahui pengeluaran dia itu berapa, sehingga jelas sekian pengeluaran, sisanya sekian, dihitung setiap bulannya, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Difahami barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bis-shawab. Itulah yang namanya zakatus shadaqatul kasbi wa tijarah. Barakallahu fikum. Adapun perintah yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini ialah wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan keluarkanlah infak, sedekah, zakat dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari perut bumi. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama untuk zakatuz ziraah, zakat cocok tanam. Tayyib, zakat cocok tanam. Sebagian ulama membatasinya pada beberapa item saja, beberapa jenis barang saja yang ziraah tadi. Mereka menyebutkan adalah hintah syair, kemudian tamr zabib, hanya empat yang termasuk thimar atau termasuk ziraah, empat: kurma, zabib, kismis, hintah, dan syair. Ini jelas. Adapun yang selain ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan semua thimar, semua buah-buahan, semua biji-bijian masuk. Ada yang mengatakan tidak. Khilaf panjang di kalangan para ulama. Una barakallahu fikum. Itu dibahas dalam pembahasan ahkamuz zakah. Mungkin nanti akan kita lewati pada pembahasan-pembahasan bab-bab yang berikutnya. Adapun larangannya ialah pada kalimat wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fi. Ini larangan berinfak, bersedekah dari harta yang jelek. Khabith, kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali sambil merem, saking jeleknya, saking kamu enggak sukanya, sambil merem-merem gini ngambilnya. Pertanda tidak boleh mengeluarkan infak atau sedekah atau zakat dari harta yang jelek. Berarti perintahnya diminta untuk memberikan harta zakat yang bagus, yang baik, barakallahu fikum. Gitu ya, infak yang baik, sedekah ya yang baik, zakat pun juga yang baik, barakallahu fikum. Jangan mengeluarkan zakat mal atau sedekah atau infak dari hal-hal yang jelek-jelek, dari perkara yang kamu gak suka, yang kamu sendiri gak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata. Barakallahu fikum. Wa'alamu annallaha ghaniyun hamid. Ketahuilah Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kata-kata ghani, maha kaya, ada isyarat Allah azza wajalla akan mengganti infaknya kita, sedekahnya kita, zakatnya kita. Jangan khawatir, Allah maha kaya, Allah akan mengganti sedekahnya kamu, infaknya kamu, zakatnya kamu dengan yang lebih baik lagi. Barakallahu'alaikum. Hamid, Allah Maha terpuji. Terpuji pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, dan pada perkara yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Dan sekaligus mengisyaratkan tindakan kita berinfak, bersedekah, berzakat merupakan amal-amal yang terpuji, yang dipuji oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang dihafalkan apa ya, Pan? Babu sadaqatil kasbi wa tijarah liqaulihi ta'ala. Bacakan ayatnya. Sen? Yakfi? Cukup? Cukup ya? Tahawiyah apa? Tidak usah? Tidak usah ya? Tidak usah ya? Akidah tahawiyahnya kita bahas Ramadan saja. Ya. Gitu ya. Ramadan saja. Jadi ada Selasa ini, bisa Selasa yang terakhir, Sahih Bukhari saja. Adapun at-tahawiyah kita kaji insyaallah setiap ba'da subuh selama Ramadan. Kalau dia khatam sebelum tanggal 21 ya selesai. Targetnya kita sampai tanggal 21 Ramadan. Gitu ya. Syarh sunnah besok masih ada, Rabu lagi juga masih ada. Setelah itu dibahas setelah ba'da sholati tarawih syarh sunnahnya. Sampai targetnya tanggal 21 Ramadan. Kalau selesai sebelum itu berarti ya sudah selesai. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisrab naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika fadhaluhu habidakumullah.